Kemewahan menikmati kopi Toraja hanya ada di Cafe Premium. Kini ada di Top Coffee Toraja Blend. Akhirnya, kutemukan kemewahan aroma dan rasa kopi Toraja dalam Top Coffee Toraja Blend. Kopi dengan aroma yang khas dan rasa yang kuat, menembus batas kenikmatan kopi hitam. Top Coffee Toraja Blend, makin diteguk, makin nikmat. Membawa sensasi eksotis pegunungan tinggi Toraja. Rasanya nagih. Hanya Top Coffee Toraja Blend yang bikin pengen lagi dan lagi. Top Coffee Toraja Blend, bukan kopi hitam biasa. Dari Wings Food.